Apa kekabaran kaum yang tanuna fisu بغير سنتي بغير هدي. Yaitu satu kali ambil teladan bukan dari teladanku, sunnah bukan dari sunnahku, mengambil bimbingan bukan dari bimbinganku. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau mengenali mereka dan mengingkari. Faqul hal ta'ada, tak ada dalil tadi min syar, apakah ada dakhalnya tadi, ada keraguannya tadi, ada kesulitan tadi? Assalamualaikum. Na'am, du'atun ala abwabi jahannam, akan muncul nanti da'i ke pintu-pintu neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha, siapa yang menyambut ajakan para da'i tersebut akan dijerumuskan ke dalam neraka da'i yang mengajak kepada siapa yang menyambutnya, siapa yang mengikutinya, qadhafuhu fiha, akan dilemparkan di dalamnya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, gambarkan kepada kami seperti apa kaum tersebut. Doa tak abu bijan. Takutnya, karena kekhawatiran. Maka kataan yudrikan ini kata beliau. Aku khawatir akan menimpa aku. Maka aku tanya, sifrun lana ya Rasulullah, gambarkan kepada kami seperti apa mereka. Alana, kata Nabi Isa, kauman min jiljati tamuna bi al-jinti. Kata Nabi, aku gambarkan pada kami. Mereka adalah kaum min jildatina, kaum dari kulit-kulit kita. Kalamu dan berbicara dengan bahasa kita. Allah artinya sama, mirip, berbicara seperti bahasa kita. Quran, in adraka lillah. Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku mengalami masa-masa itu? Berarti Hussein radhiyallahu ta'ala mewakili kita bertanya. Saja Ibn Yaman Hudzaifah radhiyallahu ta'ala tidak bertanya tentang itu, mungkin kita tak tahu. Tetapi beliau telah bertanya kepada Rasulullah apa yang nanti bakal terjadi. Yang tentunya sebagian sudah terjadi. Digambarkan oleh Rasulullah dengan kalimat wow min jidatina wa yatakallamuna bi asidati. Asalkan bahwa yang dimaksud adalah dari kalangan Arab berbahasa Arab. Ada itu dengan atau kaum yang di dalam Islam dan berbicara dengan bahasa Islam. Walaupun Rasulullah ternyata dipahami dengan salah, dipahami dengan menyimpang. Tentunya melihat da'i yang takallamuna bi al-silatina, da'i-da'i yang mengajak dengan bahasa seperti kita, tetapi ternyata mengajaknya kepada abwaab jahannam, kepada neraka-neraka jahannam, pintu-pintu jahannam. Maka Hudzaifah katanya, ya Rasulullah, ma tara in adraka bidzalik. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku mengalami masa-masa itu? Jawab, talzam jama'atul muslimin wa imamah, tetap engkau berpegang dengan kelompok kaum muslimin dan penguasa. Tetap bersama jemaah kaum muslimin dan penguasa. Kata Hudzaifah, "Bailam takun lahum jama'atun wala imam." Bagaimana kau enggak ada jemaah dan enggak ada imam? Artinya enggak ada kaum muslimin, enggak ada penguasa. Fa'tazil tilka al-fara. Kalau keadaan yang seperti itu, tinggalkan semua kaum. Tinggalkan semua firqah, semua kelompok kesempalan. Walau anta radu ala asli syajaratin walakar pohon hatta yudrikakan maut, sampai anta ala dhali, dan kau di atas. Ini adalah alat kenapa kita perlu mengenali terbunyi sepanjang sejarah, dan kita bisa berhati-hati sebagaimana Hudzaifah bertanya, bagaimana ya Rasulullah, apakah kau kebaikan ini atau kejelekan? Kata Nabi, dia bertanya seperti itu. Kata Hudzaifah, makhafata an yudrika. Maka karena kita pun khawatir akan menyimpan kita kesesatan, penyimpangan, maka perlu kita tahu kelompok-kelompok sepanjang sejarah yang sangat berbahaya, yang sangat mengerikan, kelompok-kelompok sepersepalan yang menyimpang dari jalan Islam tetapi masih mengaku muslimin, yang masih katakan lagu Nabi Al-Zinati, yang masih berbicara dengan bahasa-bahasa kita, memulai dengan assalamualaikum. Tawanya, orang Allah sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka digambarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an akan terjadi perpecahan-perpecahan. Siapa biang penyebab perpecahan? Haulai dzal. Kelompok-kelompok sempalan, kelompok bid'ah, kelompok yang tidak pernah dikenal pemahamannya di zaman sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tazimu bihadzihi jami'an wa la tafarraqu." Hendaklah kalian berpegang semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Katakan wala takunu kalladzina takhayyan, jangan menjadi seperti mereka yang berpecah belah. Wahtalaf dan berselisih setelah datang pada mereka al-bayyinah. Menyatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beralihan-alihan pemahaman-pemahaman menjadi berwarna-warni. Ya talawwan. Kata Allah, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul bukan golongan mereka sendiri. Kata istri Rasulullah. Sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah berlepas diri dan Allah pisah masuk firaqul dhalalah. Tidak termasuk golongan mereka kaum sempalan yang menyimpang dan itu fisyen. Innama amruhum ila Allah. Urusan mereka dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan kepada mereka dengan apa mereka kerja. Kamu mengerjakan begini kamu. Tersyarat. Adanya orang-orang yang seperti ini yang tidak sadar kalau mereka sudah di atas jalan kesesatan. Apa kata Allah? Dalam akhir surat Al-Kahfi. والأكثرين أعمى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah maukah aku beritakan pada kalian orang-orang yang paling jelek, paling sesat jalannya di muka bumi. ويحسبون dan mereka menduga, mereka mengingat bahwa mereka di atas kebenaran. قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمى. Maukah aku tunjukkan paling akhir ini yang paling merugi? Siapa yang paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu yang sesat jalannya di kehidupan dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik, sedang beramal saleh, sedang beribadah. Ala sa'yuhum, jalan mereka sesat. Dhalla, dhalalan mubina. Jalan yang sesat. Tetapi yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menduga bahwa mereka sedang beramal saleh, sedang berbuat baik. Betapa semangat yang mengajak manusia kepada kesesatannya karena mengira itu benar. Ini bahaya-bahaya kepada Nabi juga sudah mengisyaratkan dalam hadis yang sahih. Rahmatullahi alaihi. Dia menyatakan musikum bitaqullah wa taqwa. Fa in ta'ammara 'alaykum 'abdu bihabshi. فَإِنْ يَشْمِنْكُمْ فَتَيَرَتْ خِلَافًا كَثِيرًا فَأَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Kata Nabi, aku untuk bertakwa, takut pada Allah, dan dengar waqtah, dan dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian, walaupun yang menguasai kalian adalah bekas budak dari Habasyah yang cacat. Jalan yang adanya perpecahan. فَإِنَّهُ مَنْ يَشْمِنْكُمْ فَتَيَرَتْ خِلَافًا كَثِيرًا. Kalau kalian hidup nanti, kata Nabi, akan menyaksikan ikhtilafan kathira, akan yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian itu berpegang dengan sunnah. Wasiat dari Nabi, kalau melihat perpecahan, pegang sunnah kuat-kuat. Min sunnati wa sunnatul khulafa rasyidina mahdiyin, tamassaku biha, wa 'addu 'alaiha bin nawajin. Pegang kuat-kuat, kata Nabi. Dan gigit dengan geraham kalian. Atas kalian itu berpegang dengan sunnah. Dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Radhiyallahu ta'ala anhum. Tamassaku biha. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan geraham kalian. Pegang. Gigit dengan geraham kalian. Pegang kuat-kuat. Semua. Firqah-firqah. Kita tidak berpegang dengan kuat dengan sunnah. Akan tertarik. Terseret. Kepada firqah yang ini atau firqah yang ini. Atau Allah kepada firqah ta'ilah. Kalau isyarat dari Rasulullah SAW akan mempunyai jarak. Jema'ah. Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan setelah tarik umat di alaih sayatan kepada sumber al-Mahdi. Rahimahullah dan para ulama. akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Luna final. 72 golongan final dalam neraka. Wahidatun fil jannah. Wahidatun najiyah. Apa kata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tuhan, siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Manul jamaah? Qala al-jamaah. Ma kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Al-jamaah adalah yang seperti aku dan para sahabat. Berarti ini contoh jamaah yang paling selamat adalah golongan di pasar. Kita manusia selain mereka jangan memastikan. Pastikan dengan dalil, dengan ayat yang turun min fawqi sab'i samawat adalah para sahabat. Yang dipastikan dengan ayat yang turun dari tujuh lapis langit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin ittaba'uhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Kata Allah generasi pertama umat Islam dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Berarti mereka diselamatkan. Dengan apa? Dengan dalil yang sahih yang jelas. Waqt itu baik sekarang riwayatnya karena Al-Quran juga yang mutawatir tidak dilakukan sedikit dan dilarang maknanya juga jelas disebutkan sahabat punya awal masih kurang jelas. Allah katakan minal muhajirin wal anfar sangat jelas siapa yang dimaksud. Baru kemudian yang ketiga walladzina taba'uhum bi'ihsan dan yang mengikuti mereka dengan ihsan muhajirin kita bukan anfar yang dipastikan muhajirin dan anfar. Yang Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Maka mereka golongan selamat. Ya Rasulullah, siapa yang selamat dari 73 golongan? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabat. Radhiyallahu anhum. Maka kalau kita bukan muhajirin yang dipastikan, bukan ansar yang dipastikan, berarti kita berupaya lah jadi golongan yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang pertama disebut dengan namanya dari sini. Yang kedua dijuluki dengan namanya Ansar. Yang ketiga dijuluki dengan sifatnya. Tabi'ina lahu yang mengikuti mereka. Gimana? Menjadi muhajirin sudah lewat. Jadi Ansar juga sudah lewat. Kapan satu-satunya hendaklah kita menjadi tabi'ina bi'ihsan. Yang mengikuti mereka dengan ihsan. Bagaimana ibn a'azakumullah. Kau muslim yang sahabat. Gambarkan firman yang pertama. Empal dari agama ini adalah golongan khawarij. Di masa para sahabat masih. Yang besarnya masih. Yaitu di masa Uthman ibn Affan. Radhiyallahu ta'ala telah agak panjang. Cuma 2 tahun. Tapi panjang lagi. Maka mulai muncul orang-orang yang tidak puas. Khilafah Utsman bin Affan disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan nafsan salihan. Dengan dalil yang qat'i yang sangat jelas. Khulafah Rasyidi. Siapa Khulafah Rasyidi? Kata Nabi Salatuna. 30 tahun. Kalau dihitung 30 tahun, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Atau dengan tambahan Al-Fatihah. Radiyallahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu maka disepakati oleh seluruh para ulama al-sunnah bahwa kepada Allah wa Rahman tapi Rahman ibn Affan dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak puas yang dijuluki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan Ghawdhiyyun dijuluki oleh sahabat yang lain dengan Tartarun dijuluki lagi dengan yang lain dengan Juhal Jahilun orang-orang bodoh orang-orang yang memang senang rusuh. Orang-orang yang tahu reaksioner. Kaum yang gampang marah. Ini gambar sifat mereka. Ngomong ibu. Tegaru. Atau asbaru kulinai. Pengikut suara yang paling keras. Yang gampang dibayangi. Dan perbuatan para provokator yang dicapai. Membicarakan dengan gitu. Dijal. Dicegah oleh kelompok lain. Mana sifat? Kan sahabat yang mulia. Padahal Uthman dah melihat fitnah yang mengerikan. Kemudian mereka berkata lagi, Uthman ini memang membuat fitnah. Dan dia selalu mengangkat gubernur-gubernurnya dari sukunya. Dari kelompoknya saja. apa itu bahasa? Yang penting, yang pentingkan golongannya. Makanya kata orang berangkatlah dari Mesir, dari Irak, dari Kufah. Ini tempat-tempat kita. Kufah dan Irak. Berdiri dengan kembali. Menuntut khilafah harus tuh mengundur. Kalau enggak, kami akan turunkan bangsa. Kalau enggak mau, kami akan turun. Tiga lagi. Kalau kami akan bangsa, apa kami akan turun? Kami akan azakumullah. Maka ketika mereka berduyun-duyun datang ke Madinah, demonstrasi pertama dalam sejarah Islam adalah demonstrasi dari kaum Khawarij. Sehingga kaum Khawarij yang tidak pernah dikenal benar di Madinah berduyun-duyun datang kepada Uthman dengan tuntutan tadi. Terasa ini apa dari Allah Ta'ala? Pernah diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW dengan wasiat. Dengan riwayat yang sahih. Apa wasiatnya? Wasiatnya, ya Allah. Allah. Kalau kau memakaikan, kau pakai. Kemudian masyarakat menuntut untuk melepaskannya. Jangan tetap. Jangan tetap. Ketika dia menjadi khalifah, aku ingin ucapkan Rasulullah. Tuntutmu untuk melepaskan pakaianmu, jangan lepas. Kalau ingin atau dengan tuntutan itu dilepaskan, maka nikahnya khalifah-khalifah berikutnya akan jadi bulan tak turun, tak cocok turun, tak cocok turun, tak pernah ada keamanan di sini. Maka kebiasaan jelek tadi jangan itu. Tidak. Sahabat sepakat. Sebagian sahabat menjaga di rumah teman. Bagian yang sudah sepuh mengutus anak-anaknya. Pokalibnya anak-anaknya juga diutus. Alhamdulillah, juga jadi tagar dari Khawarij. Pemberontak-pemberontak Khawarij. Sampai ketika Utsman dalam keadaan tentunya Allah berbicara. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang melihat ini kasihan beri. Berpikir, kalau aku yang mengantar nanti memakai makanan. Tidak bertanya, membawa minuman. Kalau mau, demonstran dari. Ternyata na'udzubillah mereka syarun min dahil. Mereka lebih jahat dari yang dipikir. Dan dari apa yang dipikirkan oleh umul mu'mini. Radhiyallahu ta'ala anhu. Karena tidak mengganggu orang. Amirul mu'mini, istri Allah, umul mu'mini. Tapi mengganggu untai. Ditahu dari sana, sehingga hampir-hampir umul mu'mini jahat. Dari untai, kalau untai yang berlaju sana kemarin, sana diganggu oleh orang. Bayangnya kita berjahatnya. Sudah tidak berpikir rumah. Sudah tidak lagi berpikir hujjah, berpikir dari. Sampai berani pertama kali. Kita mengatakan, ya Uthman. Mulna, perintahkan kami ya Uthman. Untuk memerangi mereka, kami akan memerangi mereka. Kami akan usir mereka. Sedangkan Uthman, radhiyallahu ta'ala anhu. Adalah seorang yang sangat fit. Seorang yang sangat luhur perangainya dan akhlaknya. Sehingga tidak kemudian menyatakan, iya perangi mereka, bunuh mereka. Dia menyatakan demi Allah, aku tidak akan mengucapkan satu kalimat dan menyebabkan pertumpahan darah kaum muslimin yang membela Allah, tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama muslimin. Dan kadang tidak boleh memanggil mereka oleh Allah. Sampai pertahanan dan mereka merangsakkan pedang mereka. Mereka ayunkan pedangnya dalam keadaan mereka membaca Al-Quran. Tidak membantah, tidak menghindar, tidak menoleh pada mereka. Karena dia mereka muslim. Tidak dilawan, mungkin dia kenal. Maka dia memilih yang kedua. Dia tetap baca sampai pedang mereka mengayun kepada Utsman bin Affan, istrinya melindungi dengan tangannya sehingga tangannya. Mereka berpikir kejahatan nepotisme itu sudah menghalangi dah. Mereka berpikir ta'awun kalau benar yang ditujukan oleh mereka. Apalagi tuduhan itu dan tuduhan dusta pada Utsman. Kalau pun benar Utsman menganut nepotisme, saya ingin dapat ini muslim. Ini lebih indahkan. Tidak ada seorang muslim kecuali dengan tiga. Ibu Zani, orang yang pernah menikah kemudian dia berzina, maka dirajam oleh penguasa. Sama. Yang kedua adalah lebih nanti, orang yang membunuh, dibunuh, kisah, itu juga oleh penguasa. Yang ketiga, adari politik ini, Al-Mubarak al-Jarah, yang meninggalkan nama, meninggalkan dalam salah kata ayam wa intah wa illa duribat unukuh unukuh. Kalau tidak, duribat unukuh penggalakan itu. Kalau dikatakan lain, yang saya juga memilih muslim illa bihadasan, artinya selain ini Khawarij memiliki pemahaman banyak sampai kemudian terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dalam Quran dalam keadaan tetesan pertamanya jatuh dalam mushaf bertuliskan fasayfikahumullah, Allah akan membalaskan untukmu, fasayfikahumullah, aku akan mencukupi engkau dari mereka. Kenapa ini awal munculnya Ghawwaiyun, Tartarun, kaum Nasrani yang khawatir telah terbunuh Utsman, mereka terbunuh. Berbuat, baru berpikir. Itu khawatir. Berbuat dulu, sikat dulu, baru berpikir. Siapa pengadilnya? Kamu sudah tahu, kamu sudah tahu. Datangi, aku tidak tahu maka. Ada lagi pula sahabat yang lain. Yang mau dipilih oleh Khawarij, artinya berarti kamu yang memimpin Khawarij membunuh Utsman. Karena kamu sekian hari dalam keadaan tidak ada penguasa. Khawarij kebingungan. Gimana ya Allah? Betapa bodohnya mereka, betapa kesatnya mereka, betapa jahatnya mereka. Maka Khawarij Allah, iyyakum iyyakum, hati-hati kalian dari firqah yang disini. Rasulullah menggambarkan mereka dengan gambaran yang sangat jelek, yang sangat mengerikan. Apa gambaran Rasulullah? Dari mana dua kerajaan yang muncul? Katakan kepada Nabi, ya Muhammad, ihdin. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Ingat dalam ta'adil, engkau belum berbuat adil. Engkau tidak menurunkan atau tidak menyikapi dengan adil seperti yang Allah turunkan. Maka Rasulullah menyatakan, "Faman ya'dil illam adil." Kalau aku tidak adil, siapa yang akan adil? Kalau Nabi tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Para sahabat, "Dan aqtuluh." Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh orang ini. Ini kurang ajar. "Dan aqtuluh." Biarkan aku bunuh. Kata Nabi, "Ya, wa yatakallamun bi alsinatih." Karena dari golongan para sahabat, dohir, batin, arah, para lain seperti bahasa para sahabat. Sholat ikut sholat pun tetap sah. Rasulullah menghukum sahabatnya. Tapi bukan dibiarkan hurrat baliqah. Seperti kata Papa Suruh, salam menawar. Dia penguasa yang walaupun dikritik, dibiarkan hurrat baliqah. Dibiarkan bebas. Kata siapa? Dibiarkan bebas. Ditahdih. Dengan apa kalimatnya? Kata Nabi, yakhruju min dhiddihi hadha. Akan muncul dari tulang punggung orang ini. Dari model manusia seperti ini akan muncul satu kaum. Bapak yang mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Kalau diminat din keluar dari agama, kama ya hujusah muminat ramia, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Yang lebih tepat dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Atau tembus. Dari buruan satu sisi, keluar dari sisi. Karena dalam ramia itu detailkan rendah. Dilihat di batangnya, tidak ada apa-apa. Lihat di tajam-tajamnya, tidak ada apapun. Lihat di bulu-bulunya, tidak ada tersisa apapun. Padahal sudah melewati gangwal bahas. Padahal sudah melewati darah dan kotoran binatang itu. Tapi tidak tersisa. Apakah yang masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain, tidak tersisa sangat berat. Dan peringatan tahdid yang sangat keras, hati-hati dari model manusia seperti ini. Model khawat. Kata Nabi Rasulullah dalam riwayat lain, menunjukkan gambaran Khawarij akan muncul nanti kaum yang begini-begini hampir sama dengan kita. Sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasa mengalahkan puasa kalian, dan mereka dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi keluar dari sisi. Tetapi ada tambahan kalimat di akhirnya, lau adraknahum laqadalnahum qatla'at wa ilham. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka. Seperti diperangi kaum A. Kata-kata kaum A dari Allah SWT. kembali kepada kekal. Apa dalilnya? Wa in ta'at ta'ifatan min al-mu'minin fa'tabi'uhum. Fa aslimu lahum. Kalau ada dua golongan dari kaum mukminin bertikai, berperang, dan mereka fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Tetapi kalau salah satunya baghat, fa in baghat, kalau salah satunya bughat, kata para ulama bughat adalah menyelisih penguasa yang sah. Merongrong penguasa yang sah itu bughat. Fa in baghat ihdahuma, kalau salah satunya adalah bughat, فَقَاتِلُ الَّذِي تَبْغِي حَتَّى فِيهَا إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Maka perangi yang buat ini sampai ke maka Nabi menyatakan lau adalah sekarang untuk mengenal maka kalau aku sempat menemukan mereka apa akan perangi yang juga sahih maka Allah menyebut mereka adalah cemar dikut dari Abu Umar maka Allah berta'ala Abu Umar dalam keadaan dituntut dan sudah tua dia oleh seorang tadi. Jangan sus. Kepala seorang itu yang diperangi di tangan pada dua memanjang kepala kepala tadi. Tapi berkata Abu Umar bagi Allah Ta'ala melihat kepala-kepala ini menangis. Ternyata dia berkata ini yang dikatakan Rasulullah syarrul qatla tahta adimis sama ini sejelas-jelas bakai di bawah naungan langit di bawah naungan langit hilafunna anjing-anjing neraka anjing-anjing neraka ini muslimin bersama kaum muslimin tetapi bagaimana syaitan membawa mereka menjadi seperti syaitan membawa mereka menjadi syarul qatla tahta adimis sama